Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Dan pagi hari ini kita akan bahas mulai ayat ke-38. Dalam ayat-ayat ini, Allah memperlihatkan kekuasaannya dan juga belas kasihnya kepada Nabi Zakaria dengan memberinya keturunan yaitu Nabi Yahya, meskipun usianya sudah sangat uzur, juga dengan kondisi istrinya yang mandul. Ayat tersebut juga akan memperlihatkan bukti lain, yaitu kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat membaca hal-hal yang gaib secara akurat dan juga tepat. Nah, tentu saja saya akan ditemani oleh penonton yang sudah hadir di studio, yaitu dari Majelis Taklim Ar-Rahmah Pondok Indah Jakarta. Assalamualaikum ibu-ibu, terima kasih sudah menemani saya. Juga narasumber tetap kita yaitu Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dengarkan penjelasan Pak Quraisy mulai dari ayat ke-38. Baik. Ibu-ibu, para pemirsa, alhamdulillah kita akan lanjutkan. Terakhir sekali episode yang lalu, ayat yang lalu berbicara tentang anugerah Allah kepada Maryam sehingga di tempat salatnya, di mihrabnya ada rezeki yang diterimanya, dan ketika itulah Nabi Zakaria masuk bertanya, "Anna laki hadza? Dari mana ini kamu dapat?" Maryam menjawab, "Ini rezeki dari Allah." Ini ada satu hal yang aneh. Ketika itu, keinginan Nabi Zakaria untuk memperoleh anak muncul, atau muncul lagi. Dan ketika itulah ayat ini menjelaskan, Hunalika da'a Zakaria Rabbah, Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Hunalika itu bisa bermakna saat itu, bisa juga berarti di tempat itu. Kalau berarti saat itu, begitu Maryam berkata ini dari Tuhan, saat itu juga dia berdoa. Tapi kalau kita berkata di tempat itu, jadi setelah beberapa saat dia masuk lagi, dia anggap ini tempat penuh keberkatan, dia lantas berdoa. Hunalika da'a Zakaria Rabbahu. Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan berkata, Rabbi, saya sudah pernah katakan, itu para nabi, itu di dalam Al-Quran. Doa-doa mereka itu pada umumnya tidak pakai kata ya. Ya Rabbi, tidak. Dia katakan Rabbi. Itu karena kalau dipanggil ya, itu seakan-akan jauh. Orang ini harus dekat kepada Allah. Rabbi. Kita pun doa-doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbi ghfirli wali walidayya, dan seterusnya. Oke. Okay. Rabbi, kata, Habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Hab wahabah. Itu berarti memberi tanpa imbalan. Tidak ada yang memberi tanpa imbalan kecuali Allah. Kita kalau beri, boleh jadi masih mau terima kasih ya. Masih mau dipuji, masih mau di ini. Allah memberi tanpa imbalan. Juga, hab juga, wahaba juga, atau kata nama Allah wahab, itu juga berarti memberi tanpa diminta. Pernah tidak dapat sesuatu dari Allah tidak pernah minta? Nah, oh sering, alhamdulillah, ya kan? Itu ditunjuk oleh kata wahab, habli. Ya Allah, anugerahi aku miladungka, dari sisimu. Nah, kita lihat yang dia minta ini barang besar. Kalau saya berkata, anugerahi saya pulpen. Bisa saja dia ambilkan pulpen biasa. Orang punya, tolong deh kasih saya, itu saya mau kasih. Tapi kalau saya katakan, anugerahi daya dari sisimu ya Allah, itu sesuatu yang ada di sisi Allah. Pasti itu besar. Ya kan? Nah itu kata ladunka. Dan biasanya kata ladunka itu menyangkut sesuatu yang agung dan rinci, rahasia, itu ladunka. Itu sebabnya ada yang diistilahkan ilmun ladunni. Ilmu yang bersumber dari Allah yang orang lain tidak tahu. Habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Keturunan yang baik. Ini bukan hanya minta keturunan, tapi keturunan yang baik. Zurriyah itu bisa menunjuk satu, bisa menunjuk banyak. Di sini dia tidak katakan satu atau banyak, pokoknya saya minta keturunan yang banyak. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Sebenarnya maksudnya Nabi Zakaria bukan mendengar. Dia juga tahu Tuhan mendengar. Iya. Tetapi mendengar itu di sini artinya mengabulkan doa. Nah, ada hal lagi yang menarik. Biasanya sifat Allah sami' digandengkan dengan sifat yang lain. Sami'un qarib, sami'un basir. Tapi di sini cuma satu, sami', maha mendengar. Ini agaknya karena Nabi Zakaria ketika berdoa itu suaranya halus sekali. Mungkin dia malu minta. Ini kok udah tua, istrinya masih minta anak nih, iya kan? Nah, itu nanti di ayat yang lain itu ada dikatakan apa? Zikrul rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nida'an khafiyah. Dia berdoa kepada Tuhannya. Nah, itu sebabnya di sini dia katakan tadi ada dua dalam Al-Qur'an ayat yang menyebut nama Allah, sifat Allah Sami' saja. Yang pertama ini, yang kedua ketika Nabi Ibrahim juga minta anak. Itu juga hanya sami. Karena sudah tua dia dah ini. Nah, okay. Jadi dia berdoa, sami'ud du'a. Fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka segera malaikat-malaikat menyerunya pada saat dia sedang berdiri salat di mihrab. Saya sudah pernah terangkan apa arti mihrab. Okay. Malaikat, kalau saya berkata malaikat itu banyak atau satu? Banyak. Ya berarti banyak malaikat yang berbicara sama dia. Nah, ulama berkata tidak. Yang menyampaikan itu cuma malaikat Jibril. Nah, tapi kenapa banyak? Dikatakan malaikat, kenapa dia tidak berkata maka fanadahu al-malaku. Malaikat. Salah satu jawabannya adalah kalau kita manusia mendengar suara dari manusia, kita tahu arahnya dari mana. Iya. Tapi kalau suara itu datang dari tempat yang tinggi, yang maha agung, maka itu suara menggema sehingga seakan-akan terdatang dari seluruh penjuru, sehingga diduga bahwa banyak yang mengucapkannya. Nah, itu suaranya. Jadi dia mendengar suara dari seluruh penjuru. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Tetap bersama kami pemirsa di Tafsir Al-Misbah. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan Pak Quraisy siap akan melanjutkan lagi penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, Malaikat Jibril menyampaikan kepadanya. Apa katanya? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Hei, Allah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan akan lahirnya seorang yang namanya Yahya. Apa artinya Yahya? Yahya itu dari kata hayat, hidup. Ini yang akan lahir adalah anak yang hidup. Hidup itu apa artinya? Menarik dan menghembuskan nafas semua hidup. Tidak. Orang kafir itu menarik dan menghembuskan nafas tapi dinilai tidak hidup. Ini hidup. Orang yang gugur di jalan Allah itu sudah terhenti peredaran darahnya. Tapi jangan katakan dia mati, dia hidup. Nah, sekaligus ini isyarat bahwa ini kau punya anak, namanya Yahya, dia hidup dengan nilai-nilai ilahi dan dia akan gugur. Ini salah seorang nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Jadi Yahya, mubashirka bi Yahya. Baru dia katakan, musaddiqan bi kalimatin minallah. Ini Yahya, Nabi Yahya ini akan membenarkan kalimat Allah. Apa yang dimaksud membenarkan kalimat Allah? Banyak tafsirnya, salah satunya kita akan angkat. Dia akan membenarkan Nabi Isa. Nabi Isa itu kalimat Allah, karena Allah menciptakannya dengan kalimat kun fayakun. Nah, kalimat Allah. Saya mau gambarkan pada ibu. Selisih usia antara Yahya dengan Nabi Isa 6 bulan. Jadi bisa dibayangkan betapa tuanya ayahnya Nabi Yahya, ya kan? Karena yang memelihara Maryam, ibu Isa, itu dia. 6 bulan. Orang yang pertama membenarkan, yang pertama percaya pada Nabi Isa itu adalah Yahya. Selisih umurnya hanya 6 bulan. Yahya ini sayyidan, orang terkemuka. Wahasuran, hasuran itu artinya mengepung. Muhasar, terkepung, mengepung. Dia mengepung dirinya. Apa maknanya mengepung dirinya? Dia membentengi dirinya dari godaan. Ada yang menafsirkannya, dia tidak kawin. Jadi berarti Nabi Zakaria dianugerahi keturunan, ya kan? Yahya, tapi Yahya tidak punya anak karena dia tidak kawin. Hasuran. Yaitu mengepung dirinya, tidak kawin, atau artinya dia memelihara diri, menjaga dirinya dari segala, dia kepung dirinya. Ada godaan dari sana tidak mau, godaan dari sini tidak mau. Sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Dan dia akan menjadi nabi dan termasuk kelompok orang-orang yang soleh. Nah, ada orang, saya bisa katakan, ada orang pandai tapi tidak masuk dalam dewan pakar. Bisa enggak begitu? Ada orang soleh tetapi tidak masuk dalam, yang mana yang lebih hebat? Yang masuk kelompok atau yang tidak masuk kelompok? Dalam kelompok. Jadi berarti ini orang soleh, kesolehannya sangat luar biasa karena dia masuk dalam kelompok itu. Kira-kira ini Nabi Yahya percaya atau siapa namanya Zakaria percaya? Tidak. Dia percaya, tapi ini satu hal yang aneh. Maka dia berkata, Rabbi, anna yakunu li ghulamun. Tuhan, bagaimana bisa saya punya anak? Kenapa? Qad balaghani al-kibar. Itu usia tua sudah sampai sama saya. Kita lihat ini istilahnya. Usia tua sampai sama saya. Ada orang yang mau tua? Ada orang mau pergi ke tua? Tidak. Jadi kalau tua itu yang datang siapa? Tua itu yang datang. Ini dia katakan, wah tua, ini tua udah datang sama saya. Ini kan balagani, telah sampai kepada aku ketuaan. Wa imra'ati aqir. Dan istri saya ini mandul. Bagaimana bisa saya punya anak? Nah, ini lagi satu hal untuk ibu-ibu lihat bagaimana Nabi Agung ini berucap. Dia tidak salahkan dulu istrinya. Saya tidak bisa dapat anak. Kenapa tidak bisa dapat anak? Dia tidak berkata istri saya mandul. Enggak, saya yang salah dulu. Saya yang sudah tua. Coba ya. Qad balaghani al-kibar wa imra'ati aqir. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Ya. dia menjawab, begitulah. Allah itu bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Tidak ada mustahil bagi Allah. Selama itu masih dalam kategori bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil. Mustahil itu ada dua macam. Kalau saya berkata, dibawa sini, di lacinya ada 5 kilogram emas. Percaya enggak? Berkata mustahil, ya. Tapi itu mustahil menurut kebiasaan. Tadi ada yang simpan 5 kilo di sini. Itu jadi mustahil. Itu ada mustahil menurut kebiasaan, ada mustahil menurut akal. Tidak ada yang mustahil menurut Allah. Ini yaf'al, Tuhan yang membuat, bukan manusia yang buat. Jangan ukur kekuasaan Tuhan sama dengan kekuasaan manusia. Itu yang dikatakan kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Indah sekali ya Pak Quraiz, permohonan doa Nabi Zakaria ketika menginginkan anak ya. Dan mudah-mudahan saja kita juga akan lebih jelas lagi dengan pembahasan ayat selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Dalam Tafsir Al-Misbah, dan bagaimana dengan kelanjutan ayat-ayat dari Surah Ali Imran, kita dengarkan Bapak Quraiz Shihab. Baik, kita lanjutkan. Gembira sekali nih ya si Zakaria, pasti gembira. Saking gembiranya, dia bukannya tidak percaya bahwa Tuhan kuasa, tetapi dia mau tanda supaya hatinya lebih tenang lagi. Maka dia minta, Rabbi ja'alli ayat, ya Allah, coba berikan saya tanda bahwa istri saya sudah hamil. Maka Allah memberi dia tanda, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramzan. Tandanya istrimu sudah hamil, waktu itu kamu tidak bisa berbicara kepada manusia. Tidak bisa. Tidak boleh Pak Quraiz. Tidak bisa. Tidak mampu berbicara. Tidak mampu berbicara. Jadi kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, kamu hanya bicara isyarat. Dan lidahmu tidak sakit. Buktinya apa? Kata sementara ulama ini, itu dilanjutkan, wazkur rabbaka katsira. Kalau zikir kamu bisa, tapi kalau bicara tidak bisa. Wazkur rabbaka, perbanyaklah berzikir kepada Allah, Tuhan pemeliharamu, di pagi dan petang. Itu sebabnya ada ulama-ulama kita, ada wirid pagi, ada wirid sore. Okay, bagus. Baru dia lanjutkan. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafak. Ini tadi seakan-akan kisah pertengahan. Tadi kan sebelumnya ada bicara soal Maryam. Yeah. Nah, sekarang Zakaria. Sekarang dilanjutkan Maryam lagi. Renung-renungkanlah ketika para malaikat berkata ke Maryam, inna Allah astafaki, Tuhan memilihmu, watahharaki, mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilihmu di atas seluruh wanita-wanita sepanjang masa ini. Saya hanya ingin sedikit di sini, Allah dalam ayat ini menggunakan dua kata istafaki. Inna Allah astafaki, wahai Maryam, memilih kamu. Watahharaki, mensucikan kamu. Baru dia katakan, wastafaki ala nisa'il alamin. Ini berarti Maryam itu dipilih dua kali. Pilihan yang pertama di sini tidak pakai ala. Tidak pakai di atas. Jadi ya Maryam, kamu dipilih Allah karena kau punya keistimewaan. Boleh jadi keistimewaanmu itu ada juga dimiliki oleh yang lain. Tetapi keistimewaanmu yang kedua, hanya kamu yang memilikinya. Karena itu, dia memilihmu di atas seluruh manusia. Apa itu keistimewaannya yang kedua? Bukan suci. Banyak yang suci selain dia. Melahirkan sampai disentuh. Okay. Maka wahai Maryam, uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki. Wahai Maryam, taatlah, tingkatkan ketaatanmu, tingkatkan sujudmu, tingkat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jangan sendirian. Jangan sendirian, bersama orang-orang yang rukuk. Baru terakhir dikatakan oleh ayat ini, zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Wahai Muhammad, itulah berita gaib yang saya sampaikan kepada kamu. Ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Kamu tidak ada, tidak hidup pada masa, masa kapan itu? Masa orang-orang itu semua mau merebut, memelihara Maryam sampai dia melemparkan anak panah itu. Kamu kan tidak ada di sana. Kalau kamu tidak ada di sana, dari mana kamu tahu itu? Kamu pelajari, kamu tidak bisa membaca. Jadi kamu tidak ada di sana, kamu tidak bisa membaca, tapi kok kamu tahu? Dari mana ini? Itu adalah informasi dari Allah. Jadi berarti kamu memperoleh informasi dari Allah, dengan demikian kamu adalah nabi utusan Allah. Zalika min amba'il ghaib nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Kamu tidak berada di sisi mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengetahui siapa yang memelihara Maryam. Wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun. Kamu juga tidak ada waktu mereka bertengkar. Waktu masing-masing berkata, biar saya, biar saya, biar saya, biar saya. Kamu tidak ada, berarti ada di itu. Salah satu bukti kebenaran Rasul adalah bahwa beliau menyampaikan berita gaib yang terbukti kebenarannya walaupun beliau tidak pandai membaca dan menulis. Saya kira itu. Ya, menarik sekali kisah yang disampaikan tadi, dan masih ada lagi kisah selanjutnya, yaitu dari ayat selanjutnya, dan tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, dan sekarang saatnya untuk bertanya bagi ibu-ibu yang sudah ada di studio. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apakah kriteria zuriatan thayyibatan, yaitu keturunan generasi yang baik, agar kita bisa memahami doa kita dalam tema ini, dan sekaligus dalam tahap perencanaan program untuk anak-anak kita. Terima kasih. Iya, keturunan yang baik, paling tidak kita lihat dari dua sisi atau tiga sisi. Yang pertama, fisiknya baik, sempurna, ya kan? Siapa yang mau anaknya cacat? Yang kedua, mentalnya baik. Nah, kalau kita sudah berkata mental, itu berarti pikirannya cerah, pandai, ya toh, hatinya cerah, beriman, punya semangat untuk berjuang, untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai ilahi. Itu yang namanya zuriyah thayyibah. Ya kan? Jadi kalau berdoa, jangan hanya berdoa, ada. Dan di sisi lain yang harus diingat, berdoa itu bukan berarti membiarkan Allah bekerja sendiri. Ya. Kita harus usaha. Nah, jadi kalau mau anaknya sehat, bagaimana itu? Makan makanan yang bergizi, ya kan? Mau anaknya sehat mental, didik dia dengan pendidikan yang baik. Mau anaknya sehat mental, sejak dalam janin, sejak janin dalam kandungan, kita juga sudah harus mempersiapkan diri kita. Begitu. Jadi bukan lantas udah deh doa aja, enggak usah ini. Saya kira begitu, Bu, ya. Silakan, Ibu. Dalam Dalam ayat 39, nama Yahya adalah nama yang diberikan oleh Allah. Adakah nama lain yang Allah sendiri yang memilikannya? Dan apa rahasianya? Terima kasih. Adakah nama lain yang Allah pilihkan untuk itu? Selain Yahya. Iya, iya. Kalau di dalam Al-Quran, saya tidak tahu itu ada nama lain yang dipilihkan. Kecuali kalau untuk Nabi Muhammad tadi, kecuali kalau kita berkata bahwa Yasin, Muzammil, Taha dan lain-lain itu adalah nama untuk Nabi Muhammad. Selain dari itu, saya tidak teringat dan saya kira saya tidak tahu bu ada nama lain yang disebut secara jelas bahwa itu nama yang Allah berikan untuk dia. Ahmad itu tidak harus diartikan nama. Tidak ya, Ahmad itu berarti yang terpuji. Ismuhu, walaupun dalam Al-Quran dikatakan ismuhu Ahmad, terjemahannya biasa namanya Ahmad, sebenarnya hemat saya itu bukan namanya Ahmad, tetapi apa yang disebut menyangkut beliau semuanya terpuji. Jadi bukan nama tanda sosoknya, tetapi apa yang disebut kalau dikaitkan dengan beliau itu selalu terpuji. Keluarganya terpuji, umatnya terpuji, ajarannya terpuji. Khususnya Ahmad yang paling terpuji. Saya kira itu bu ya, perlu dicari nanti. Mudah-mudahan saya bisa dapatkan ibu jawabannya. Okay. Pak Quraisy, ini sekarang giliran saya yang saya ingin tanya. Ini ayat 41 kan Zakaria ketika memohon memiliki anak kepada Allah, minta diberikan tanda. Dan Allah memberinya tanda, yaitu tidak bisa berbicara. Nah, kalau kita aplikasikan pada keadaan sekarang, kita kan nggak bisa mendapatkan tanda-tanda itu dari Allah gitu. Dan kita mungkin memang dengan keterbatasan tidak tahu. Apakah kita bisa melatih kepekaan kita supaya kita juga bisa menangkap isyarat dari Allah? Sebenarnya tidak semua orang tidak bisa menangkap suatu isyarat. Hanya biasanya kita baru sadar tentang isyarat itu setelah terjadi. Ada orang mimpi, ya itu kan isyarat dari Allah. Tapi memang itu kepekaan itu atau istilahnya monitor kita dan receiver kita harus bersih. Baru bisa ada hubungan. Kalau kotor ya tidak bisa ditangkap. Nah, frekuensinya enggak ini. Ya Pak Quraisy, kita akan stop dulu di sini untuk sesi tanya jawab pertama dan kita akan lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab yang kedua. Kita lanjutkan lagi sesi tanya jawab di Tafsir Al-Misbah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Presiden. Saya Ibu Ana dari Pengajian Rohmah ingin bertanya. Maryam yang melahirkan tanpa suami, namun dia benar, tentu banyak hujatan dan lain-lain. Belajar dari Maryam, bagaimanakah kiat kita untuk tetap bersama kebenaran itu walau kita sendirian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang begini, yang pertama, usahakanlah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak menimbulkan tuduhan. Itu yang paling penting. Karena kalau melakukan suatu kegiatan yang bisa menimbulkan itu sulit sekali di. Yang kedua, kalau tertuduh, kalau ada yang membicarakan keburukan, maka usahakan membuktikan kekeliruan tuduhan itu dengan cara apapun yang memungkinkan. Bahkan kalau perlu kita sekarang ini adukan ke polisi pencemaran nama, ya kan? Itu ya. Nah, di sisi lain supaya tidak terjadi tuduh menuduh, Al-Quran itu ancamannya luar biasa. Ancamannya adalah bahwa siapa yang menuduh perempuan-perempuan terhormat, maka dia itu didera, kecuali kalau membawa 4 orang saksi. Kalau hanya 3, tidak diterima. yang menuduh yang di, dan itu ada ancaman. Jadi apa namanya, tapi kalau dalam konteks perempuan saya kira jaga diri deh. Jauhkan kegiatan yang bisa menimbulkan orang curiga. Nabi pernah jalan dengan istri beliau, gelap-gelap begitu. Ada yang lihat, terus orang itu menghindar lari. Dipanggil, "Hei, sini sini. Ini saya dengan istri saya nih." Karena bisa jadi kan orang itu curiga. Nah, jadi hindari hal tersebut. Kalau tidak, tertuduh kita. Saya kira begitu. Berikutnya, pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari Maryam alaihi salam ketika dia itu sendiri kemudian melahirkan dan membesarkan anaknya dengan tanpa suami? Terima kasih. Pelajaran yang terpenting adalah ibunya taat, ya kan? Maryam ini sekarang taat, berserah diri pada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi suaminya udah meninggal, siapa namanya, Maryam melahirkan tanpa suami, jadi anaknya artinya tidak ada yang ini ya. Tapi karena dia berserah diri pada Allah, dan itu banyak sekali peristiwa seperti itu. Kita lihat hal serupa terjadi pada ibunya Nabi Ismail. Ya, itu bukan hanya sendiri, tetapi di tempat yang tidak ada air. Tapi karena dia berserah diri pada Allah dan berusaha, berserah diri dan berusaha, maka Allah pasti membantu. Saya kira begitu. Ustaz, saya mau menanyakan bagaimana cara menyikapi perasaan kita para ibu yang susah atau divonis tidak mendapat keturunan, dan kita takut suami kita kawin lagi karena itu kan diizinkan oleh Al-Quran bahwa boleh mencari istri baru untuk mendapatkan keturunan. Bagaimana sikap kita ini Ustaz menyikapi hal ini? Terima kasih. Yang pertama, keistimewaan itu banyak, bukan hanya perolehan keturunan. Itu satu. Ya, jadi kalau tidak, ibu bisa lihat ada orang punya keturunan yang justru tersiksa dengan keturunannya. Ada. Banyak. Nah, jadi syukuri itu bahwa saya masih memperoleh anugerah banyak dari Allah tanpa keturunan. Dan untuk memperoleh keturunan langsung memang tidak bisa, tapi ibu bisa memelihara anak. Kan itu misalnya. Nah, kekhawatiran, oh ini nanti suami kawin lagi, ya kan, itu semua itu bisa ada. Bisa terbalik juga kan, Bu? Ya, istrinya minta cerai karena enggak punya anak suaminya ini. Nah, sekali lagi kita berkata bahwa carilah keistimewaan yang lain yang menjadikan pasangan Anda itu ingin terus bersama Anda. Nah, bagaimana itu? Kalau memang tidak ada keistimewaannya, ya maaf saja, si suami ditinggal istrinya, ya kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi masih banyak lapangan keistimewaan, masih banyak lapangan pengabdian. Jangan terfokus hanya saya maunya itu saja, enggak benar itu. Alangkah banyaknya lelaki yang enggak punya anak, tetap dia bahagia dengan istrinya, ya kan? Alangkah banyaknya istri yang suaminya pas-pasan hidupnya, dia tetap bertahan dengan itu karena dia ada melihat keistimewaan lain pada suami. Saya kira begitu. Kalau tetap berusaha dengan bayi tabung gitu gimana? Ya bisa. Bayi tabung, angkat anak-angkat, punya kegiatan lain. Ada orang yang punya kegiatan lain yang begitu senang dia dengan kegiatan itu sehingga dia lupa anaknya. Ada enggak? Ada. Ini kita ini biasa terpengaruh, saya mau itu dan hanya itu. Itu hawa nafsu. Ibu ngangguk-ngangguk semua. Soalnya sering terjadi ya Pak Quraish. Alhamdulillah Pak Quraish, kita sudah bisa membahas hari ini, menuntaskan ayat 38 sampai 44 ya Pak ya. Nah sekarang saya ingin dengar juga, semua pemirsa ingin tahu intisari dari ketujuh ayat ini Pak. Yang pertama saya kira jangan pernah bosan berdoa kepada Allah. Jangan menduga bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dianugerahkan oleh Allah dari permohonan Anda. Gitu. Saya pernah berkata bahwa tujuan surah ini sebenarnya ingin membuktikan bahwa masih Allah subhanahu wa ta'ala itu hidup dan maha kuasa dan bisa memberikan apa saja kepada seseorang. Jadi ada orang sakit, jangan pernah menduga bahwa dia tidak akan sembuh. Ada perempuan mandul, jangan pernah menduga bahwa Tuhan tidak memberi dia ini. Berdoa dan berusaha, itu satu. Yang kedua, barangkali yang kita mau lihat di sini, saya ingin angkat ini secara khusus, bagaimana sikap seorang suami terhadap istrinya. Bagaimana itu Zakaria, mempersalahkan dirinya dulu. Nah ini kan banyak, ini laki-laki, oh ini gara-gara istri saya nih. Dia tidak lihat bahwa boleh jadi dia yang salah, gitu. Atau boleh jadi keduanya salah, itu saya kira. Yang ketiga yang kita bisa angkat di sini bahwa ayat-ayat ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena dapat menyampaikan berita-berita yang tidak diketahui oleh orang lain. Dapat menyampaikannya tanpa beliau belajar, tanpa beliau membaca, tetapi hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kurai Sihab. Tambah lagi ilmu kita pada pagi hari ini. Dan selesai sudah kita tadi membahas surah Ali Imran ayat 38-44. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi di acara yang sama, Tafsir Al-Misbah, dan kita akan membahas ayat-ayat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hati ini kau bilang ku.